يقدم من التوحيد والمعرفة ويعرف الله بالدليل، فإن الإيمان الغالب وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون عاصما بترك الاختلاف. ويختار الأتيك دون المحدثات. قالوا عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات. Dan masih kita membahas tentang bagaimana cara memilih ilmu yang kita ingin pelajari kepada seorang guru. Bagaimana pula kita memilih seorang guru dan juga teman-teman untuk menemani kita belajar. Nyatanya setelah kita itu tahu bahwasanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang harusnya didahulukan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Tentunya didahulukan di sini adalah setelah kita itu mempelajari juga ilmu-ilmu alat yang dengan ilmu tersebut kita bisa membaca kitab atau ilmu tauhid. Tetapi ilmu yang pokok yang harus kita pelajari setelah kita mempelajari media atau perantara daripada ilmu yang akan kita pelajari, maka adanya ilmu yang kita utamakan adalah ilmu tauhid, karena itu ilmu terkait dengan adanya Allah, sedangkan kita tercipta untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya yang diinginkannya. Kemudian kata beliau, adanya kita memilah-milih ilmu-ilmu yang lama, ilmu salaf maksudnya, bukan yang baru-baru yang tidak ada pada zamannya. Jadi bukan berarti bahwasanya kalau seumpama kita mendahulukan ilmu-ilmu yang ada pada zaman Nabi, pada era sahabat, era tabi'in, berarti dia akan menjadi orang yang terbelakang atau tidak mempunyai harapan masa depan dan sebagainya, seperti yang banyak dikatakan oleh orang zaman sekarang ini. Maka jawabannya adalah pertimbangan masa depan itu pertimbangannya apa? Masa depan yang dimaksudkan itu terkait dengan apa? Dan yang dimaksudkan dengan masa depan itu sesungguhnya yang seperti apa yang dimaksudkan? Kan harusnya seperti itu. Kalau seumpama maksudnya masa depan itu adalah masa depan di dunia, karena menjamin masa depannya di dunia, jadi masa-masa yang akan datang itu masa depan maksudnya. Dari mulai masa tua, masa setelah kita membina rumah tangga, masa setelah kita mempunyai anak dan istri. Kalau seumpama demikian, yang pertama kali harus tanyakan apakah kita bisa jamin kita hidup di masa itu. Lalu apa kaitannya dengan ilmu yang kita pelajari sekarang ini? Apakah ada sebuah dasar yang mendasari bahwasanya rezeki kita itu pasti dijamin dengan ilmu yang kita pelajari atau gelar yang kita dapatkan ataupun ijazah yang kita raih? Adakah? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya sesuatu yang kita jadikan sebagai standarisasi sebuah pengetahuan itu kan berdasarkan eksperimen awalnya, lalu berdasarkan pengalaman. Maka pengalaman siapakah yang dijadikan sebuah landasan bahwasanya setiap orang yang tidak mempelajari ilmu modern atau tidak meraih gelar pada zaman sekarang ini, maka masa depannya suram. Buktinya apa, dasarnya apa? Jadi semua itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu saja. Itu hanyalah olok-olok belakang, tipuan dan juga godaan daripada musuh kita yang sebenarnya. Siapa dia? Maka di sini yang paling penting itu untuk kita, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Yang paling penting apa itu? Adalah ilmu, ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya serta para pengikutnya. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Selalu kita itu jelaskan sedetail-detailnya masalah ini, karena ilmu yang terkait dengan syariat ini, ilmu yang bersumber daripada ilmu yang Nabi kita Muhammad SAW merupakan ilmu yang menjamin sesungguhnya masa depan kita. Kenapa demikian? Landasannya apa? Landasannya adalah firman Allah SWT, "Ma'ajilah sholihan min zakair wa'udza wa'uwa mu'min falanuhiyatna wa hayatan tayyibat." Apa yang kita cari? Masa depan. Masa depan yang menjamin, masa depan yang cerah, masa depan yang menyenangkan, masa depan yang penuh dengan harta benda dan kemewahan. Kalau semua itu yang diinginkan, jawabannya ada di dalam Quran. Landasannya juga ada di dalam Quran. Jaminannya juga ada dalam Al-Quran, asalkan dipenuhi. Apa itu? Man amira sholihan, harus beramal sholat. Kemudian gak peduli siapa dia, baik itu seorang tua ataupun seorang yang muda, suami ataupun istri, laki ataupun perempuan, status tidak apa penting di sini. Siapapun dia, orang desa, orang kota, mau ulama atau bukan, pokoknya salahnya kalau dia ingin mempunyai masa depan yang menyenangkan, membahagiakan, masa depan yang cerah, sesuai dengan harapannya. Iya, sesuai dengan harapan, bukan dengan harapan Allah dan menurut persepsi Allah, menurut persepsi manusia, menurut pengetahuan Allah, menurut pengetahuan manusia, menurut anak-anak manusia, menurut cita-cita manusia, sesuai dengan jangkauan akalnya. Jawabannya ada di dalam Al-Quran itu tadi. Apa itu syaratnya? Harus beramal soleh. Yang kedua, harus berilmu. Nah, masalahnya amal soleh dan bagaimana cara menggunakannya serta menerapkannya. Iman yang menentukan seseorang menjadi seorang yang mukmin dan beriman, bagaimana kita mendapatkannya dan sebagainya, itu diajarkan di dalam ilmu wahyu. Siapa mengajarkan dua hal ini? Bagaimana cara kita beramal soleh? Apakah amal soleh? Amal soleh itu macamnya bagaimana saja? Bagaimana cara menerapkannya? Kemudian, apakah itu iman? Apakah rukun iman? Bagaimana cara kita menjadi orang beriman? Dan apa saja yang melandasi keimanan? Dan apa saja yang kita dapatkan kalau seumpama kita menjadi seorang yang beriman? Nah, ini kan dua ilmu. Dua ilmu itu diajarkan di mana? Ini adalah jaminan. Yang mengajarkan itu adalah ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, sedangkan kalau seorang enggak, saat anak ingin belajar ilmu antropologi, sosiologi, ataupun yang lain, silakan. Itu ilmu modern, ilmu yang baru-baru ditemukan, yang kalau kita mau pelajarinya pun hukumnya dengan cara itu adalah fardu kifayah, wajib. Walaupun wajib itu fardu kifayah, tapi fardu itu harus diperlukan kepada kita. Nah, oleh karenanya, jadi kalau mereka ditanyakan atas dasar apa, landasannya apa, ya itu mereka nggak bisa jawab. Tapi kalau kita ditanyakan, kita bisa jawab. Landasannya Al-Quran, dasarnya itu Al-Quran, ada landasannya. Dan buktinya apa? Ah, buktinya sudah dilaksanakan setiap zaman, setiap saat, setiap waktu. Bukti daripada pernyataan ini bahwasanya yang diperlukan bagi setiap orang untuk mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang terjamin, masa depan yang membahagiakan, masa depan yang mengenakkan, masa depan yang sejahtera, maka harus kembali kepada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Jelas buktinya. Siapa mereka yang bisa menjelaskan? Ya para ulama. Siapa komunitas yang paling bahagia sekarang itu? Kita katakan misalnya para pejabat itu didapatkan dengan gelar, didapatkan dengan ijazah. Gak mungkin jadi pejabat kalau tanpa ijazah dan gelar. Ayo kita buktikan. Apakah jabatan yang mereka raih itu, yang mereka dapatkan itu, yang mereka kejar dengan susah payah itu, dengan pengorbanan yang banyak itu, akan langgeng selamanya? Tidak. Ada waktunya. Nanti suatu waktu pejabat itu akan lengser. Waktunya bahkan sedikit. Presiden cuma 5 tahun. Habis 5 tahun, ya lengser. Dia kalau dipilih lagi, ya kedua. Tapi kalau tidak, lengser. Berarti apa? Kesempurnaan di dalam jaminan yang mereka katakan tidak ada. Kenapa? Terputus. Oh, mungkin orang kaya, konglomerat itu. Yang punya pabrik, yang punya uang melimpah di rekeningnya sampai dia menjadi orang terkaya di Indonesia misalnya. Selama dia menjadi orang terkaya, selama itu pula dia mulia. Tapi kalau tidak bangkrut, siapa yang mulia? Siapa yang menganggap dia mulia? Tidak ada lagi. Nah, kan tadi, kalau orang alim, siapa orang alim itu? Laki atau perempuan? Tetap mulia atau tidak? Siapa orang alim itu? Seorang yang masih muda atau tua, tetap mulia atau tidak? Ada bedanya? Ada bedanya. Miskin atau kaya orang alim itu, tetap mulia atau tidak? Arab atau Indonesia, tetap mulia atau tidak? Di kota ini saja dia dimuliakan, tapi kalau di kota lainnya dia dimuliakan. Begitu bunyinya bagi para ulama. Di mana saja ulama itu dimuliakan? Apakah semacam ini tidak membuka hati kita? Membuka pikiran kita? Mencuci otak kita yang telah dicuci sebelumnya oleh setan. Cuci lagi dengan diumumkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bahwasanya ilmu sebenarnya yang kita perlukan untuk kita menjalani kehidupan itu adalah ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kurang jelas, kita lebih jelaskan lagi. Apa kaitannya antara ilmu yang Nabi lakukan dengan kehidupan masa depan yang membahagiakan? Begini loh, kamu punya gelar setinggi-tingginya sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya atau pejabat yang paling tinggi. Tapi apa gunanya kalau seumpama kita tidak mendapatkan ridhonya Allah dan tidak mendapatkan jabatan ataupun harta benda yang penuh dengan keberkahan? Apa gunanya? Sehingga jabatan itu akan menyengsarakan, harta bendanya juga akan menyengsarakan. Berapa banyak orang dengan jabatannya tidak menggunakan masa-masa jabatan itu? Dan banyak kaum muslimin seperti itu sekarang. Begitu dia itu menjabat, dia tidak menggunakan, dia hanya mencari keuntungan pribadi saja. Bahkan sampai dia pun mengambil sana, mengambil sini, korupsi sana, korupsi sini. Dia tidak menggunakan sempatan jabatan. Jabatan yang harusnya dijadikan sebuah modal untuk dekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia akan mendapatkan kelayakan untuk menjadi orang yang beribadah dianggapnya oleh Allah Ta'ala setiap harinya selama setiap harinya itu dianggap sebagai ibadah selama 60 tahun. Imam adil. Tidak digunakan, lupa dia. Tidak amanat lagi. Korupsi sana, korupsi sini, sebagainya. Ini gak berkah. Harta benda banyak. Ketika dia banyak, dia tidak mau gunakan untuk bangun masjid, enggak. Bantu pesantren, tidak. Yang itu semuanya bukan milik kiai, bukan milik takmirnya, bukan milik nadirnya. Tapi itu adalah milik Allah SWT. Gak bisa dijual pondok pesantren itu. Gak bisa jual yang namanya masjid itu. Jadi artinya apa? Dari segi apa dia itu sampai takut untuk menginfakkan hartanya ke masjid, santren, yayasan, dan sebagainya. Pertimbangannya apa? Padahal itu adalah menguntungkan diri, bukan untuk pula yang menerima bantuannya itu, tidak, untuk dirinya sendiri. Nah, sampai ketika dia sudah berkurang harta, namanya dunia, dunia itu bentuknya kotak, bulat, oval atau apa? Bulat, ya kan? Korot dunia itu bulat. Nah, sebagaimana bulat berputar apa tidak? Berputar. Karena berputar, kadang-kadang seseorang itu berada di atas, kadang-kadang di lain waktu yang lainnya di bawah. Harus siap-siap seperti itu. Nah, mungkin orang kaya itu kaya terus, dari mulai kaya terus nggak berkurang sedikit pun sampai dia mati tetap seperti itu. Nggak ada seperti itu. Grafiknya itu turunannya. Bisa turun drastis, bisa turun sedikit. Naiknya juga begitu, bisa naik sedikit, bisa naik banyak. Grafiknya itu turun naik. Tapi kalau ulang, nggak ada turun naiknya, terus naik. Ulama itu sampai tua, sampai dimuliakan atau tidak? Sampai dimuliakan. Wah, ini orang alim sudah umur sekian, tambah banyak yang datang, tambah banyak yang minta doa dan sebagainya. Dan bahkan bukan cuma di masa hidupnya, setelah meninggalnya pun mereka itu didatangi kuburannya. Untuk apa? Ditawasuli, didoakan oleh murid-muridnya, oleh pecinta-pecintanya, oleh ahli majelisnya, semuanya datang mendoakan, bahkan menjadikan beliau itu sebagai tawasul yang mereka kepada Allah SWT. Nah, coba lihat bagaimana kemuliaan orang alim. Nah, ini kemuliaan sesungguhnya mereka cari, tapi mereka dibutakan matanya, dibutakan, ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak bisa berpikir demikian. Kenapa? Karena memang yang menentukan seorang itu beramal soleh dan menjadi orang soleh serta melandaskan segala sesuatu dengan kesalehan itu hanyalah Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan taufik dan hidayah. Nah, jadi sudah jelas. Di depan mata kita sudah jelas landasannya apa, buktinya apa, kenyataan yang terjadi secara fakta itu apa, itu sudah jelas. Tapi bukan semua orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dan anugerah, dan bukan semua orang yang bisa menerima yang semacam itu. Kenapa Allah Ta'ala mensifatkan summum bukmun umyum fahum? Jadi memang Allah yang membuat mereka tuli, Allah yang membuat mereka itu buta, Allah yang membuat mereka itu apa? Bisu, gak bisa ngomong, gak bisa lihat, gak bisa mendengar. Jadi seperti itu. Jelas apa tidak? Mau jadi orang kaya, mau jadi orang alim? Alim. Mau jadi pejabat apa mau jadi orang alim? Alim. Mau jadi orang alim yang mengamalkan apa tidak? Tidak. Jadi sangat jelas ya. Makanya di sini katakan, kalau pilih ilmu, cari ilmu yang terdahulu, ilmu yang kodim, bukan ilmu-ilmu yang baru. Itu lebih penting. Kenapa? Apa kaitannya? Ini kaitannya lagi, gini loh. Masa depan yang ditakuti oleh mereka, masa depan yang dipersiapkan oleh mereka, masa depan yang selalu menghantui mereka, ya kan? Masa depan yang selalu menghantui mereka. Nah, sekarang masa depan itu milik siapa? Milik profesor, milik alma mater, milik perguruan tinggi. Ada label ijazahnya. Jadi ada ijazahnya, di baliknya ada masa depan. Tapi janji Allah Ta'ala sudah jelas. Janji Allah Ta'ala sudah jelas. Karena apa? Janji Allah Ta'ala sudah jelas karena kejelasan yang Allah janjikan sesuai dengan yang Allah ketahui. Yang Allah ketahui sesuai dengan yang menjadi sebuah kenyataan di dunia ini. Oleh karena itu, maka saya tanya, ya, yang punya kehidupan dan kematian ini siapa? Allah. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu siapa? Allah. Sakit atau sehat itu siapa? Allah. Jodoh atau tidak dapat jodoh itu siapa? Allah. Punya rumah atau tidak punya rumah itu siapa? Allah. Pendek atau tinggi itu siapa? Allah. Cantik atau jelek itu siapa? Allah. Hitam atau putih itu siapa? Allah. Semuanya Allah. Labelnya itu semuanya pada Allah. Tapi ya, nggak ada. Yang menentukan orang itu kaya atau tidak kaya siapa? Gelar. S1 lumayan. S2 kaya. S3 jadi orang paling kaya. Wah, sebentar lagi saya jadi orang paling kaya dong. Ada seperti itu jaminannya? Ya. Itu kan apa? Bukan kekayaan itu diberikan oleh gelar. Kekayaan itu tidak diberikan oleh alma mater, tapi kekayaan itu diberikan oleh Sang Pencipta kekayaan itu sendiri. Siapa dia? Allah. Nah, sekarang kalau sudah tahu, kita jawabnya semuanya Allah. Yang punya kekayaan Allah, yang punya kesehatan Allah, yang masa depan juga Allah. Nah, terus bagaimana cara kita mendapatkannya bukan dengan nama Allah, bukan dengan cara ditentukan oleh Allah? Bagaimana cara mendapatkannya? Sama seperti ini. Syarat untuk masuk ke pondok pesantren Darul Dakwah adalah, ya, ia harus tunduk kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh misalnya, oleh apa? Oleh pabrik nasional. Nyambung gak nyambung? Kenapa? Karena beda. Satu, lembaganya beda, yang ini lembaga pendidikan, ini lembaga perdagangan, pabrik, usaha, ya kan? Nah, sudah itu maksudnya apa? Ini maksud penerimaan sebagai murid baru atau tidak, ya kan? Ada aturannya, kok ini malah aturannya ditentukan bagi orang yang mau bekerja di nasional. Kita masuk ke pondok ini untuk apa? Untuk belajar. Orang datang ke pabrik nasional untuk apa? Kita mau belajar beda apa tidak beda? Beda, gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi, jaga sepuh naik kerbau. Nggak nyambung, nggak? Nyambung. Cerita oleh para ulama, ana biwadi wa anti biwadi ukhra. Aku berada dalam satu lembah, sementara kau berada dalam lembah yang lainnya. Jadi nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Oleh karena itu, maka di sini yang menentukan masa depan kita adalah Allah, bukan mereka, bukan pendidikan, ya, bukan yang lainnya, tapi Allah SWT. Kemudian yang memberikan masa depan yang cerah, ya, yang memberikan harta benda yang banyak, yang memberikan kesejahteraan, itu juga Allah. Bagaimana mungkin kita itu mau cari caranya mendapatkannya itu bukan dengan cara-cara yang dibuat oleh Allah? Kan gak nyambung misalnya. Ya? Misalnya apa? Kalian ingin anak mau belajar sama Ustaz Setia misalnya. Iya, di mana mau belajar? Di pabrik nasional. Emang kita pernah di situ? Nyambung apa nyambung? Dan gak sesuai dengan fakta. Kenapa? Faktanya Ustaz Setia gak pernah kesana kok. Tidak ada Ustaz Setia kesana. Nah, jadi sama seperti itu. Ngerti gak? Sama seperti itu. Jadi nggak nyambung. Nah, kemudian gini loh, orang mau jadi orang kaya, tapi membahagiakan. Pasti setiap orang kaya itu pengen punya kekayaan yang banyak, tapi membahagiakan. Nggak mau dia. Kamu mau kaya saja tapi nggak bahagia, nggak akan mau. Ditanya kan pasti, anak pengen jadi orang kaya tapi membahagia. Nggak mau kaya yang tidak bahagia, kan? Nah, sekarang kalau dia mau jadi orang kaya, sudah jadi orang kaya tapi nggak sholat lima waktu, ya? Apakah kebahagiaan itu dia dapatkan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kebahagiaan itu selalu terikat dengan bagaimana kita tunduknya kepada perintah Allah. Itu sudah sistem yang berlaku di dunia ini. Kenapa? Apapun yang kita lakukan berarti hutang terkait dengan amal kita. Kalau kita melaksanakan kebaikan berarti hutang kebahagiaan. Kalau kita melaksanakan sebuah keburukan, sebuah dosa, berarti kita hutang kepada Allah dengan kesengsaraan. Dan hutang Allah pasti tiba. Apa kamu tadi nu? Sudah. Cuma kalau berusaha akan dibalas, akan dibayar. Jadi kalau kita itu berbuat kebaikan demi kebaikan, nah, kenapa orang alim itu adalah termasuk atau orang komunitas yang paling bahagia hidupnya? Karena dia itu berhutang kepada Allah Ta'ala sebuah kesalehan, kebaikan. Jadi selalu dia itu melakukan suatu kebaikan. Nah, oleh karena itu dibalas dengan antara kebahagiaan, orang menghormatinya, orang memuliakannya, mudah dapatkan rezekinya, kemudian dihormati di mana-mana, dimudahkan segala urusannya, gitu. Di mana-mana selalu makan yang paling enak-enak, selalu berada di hadapannya, jadi semuanya yang enak-enak ada sama orang. Kenapa? Karena sholatnya lima waktu lagi, puasanya rajin, takut dosanya rajin, getol melaksanakan kebaikan juga rajin. Nah itu semuanya yang memasuki ridha Allah. Allah ridha, Allah berikan semuanya karena Allah punya. Kemuliaan milik Allah, harta benda milik Allah, sejahtera milik Allah, semuanya milik Allah. Tapi Allah ridha, Allah kasih. Nah tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, suruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa, suruh zakat nggak mau zakat, suruh taat kepada Allah nggak taat, suruh taat kepada guru nggak taat, ya kan? Karena apa? Karena tunduk kepada siapa? Setan. Emang setan punya bahagia? Apa punya setan? Kebalikannya, sengsara yang ada. Apakah setan itu punya kesejahteraan? Kekayaan? Kesehatan? Kehidupan? Dia mau menentukan nasibnya untuk berubah, untuk menjadi orang yang tidak lagi dikutuk oleh Allah, nggak bisa kok. Kok mau merubah nasib kita, ya nggak bisa. Nah, paham semuanya? Yakin kalian belajar dengan ajaran yang tepat, di tempat yang tepat, di tempat yang tepat, tidak menyesal. Nanti masa depannya gimana loh? Tidak menyesal? Kalian yakin masa depannya terjamin apa suram? Yakin. Jadi itulah faedahnya ilmu. Ilmu kita bisa meyakini sesuatu. Jadi semoga kita semuanya termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dan hidayah untuk kita selalu mempelajari ilmu yang terpenting. Ilmu kita yang terpenting adalah ilmu yang terkait dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita mudah untuk menerapkan, sehingga kita mudah untuk mengajarkan, dan sehingga kita mudah untuk melaksanakan dan mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.